Di Java Tempo dulu, buku membahas macam-macam profesi tradisional yang ada di Pulau Java kurang lebih satu abad yang lalu. Selain pekerjaan, juga dibahas kehidupan sehari-harian pada zaman itu dari orang yang tidak sadar tentang politik, yang tidak sadar tentang kolonial atau perang. Itu masyarakat biasa yang cari nafkah, yang hidup secara sederhana. Dalam buku ini juga dibahas sejarah fotografi, fotografi di Indonesia, di Java yang lahir dan yang berkembang periode yang kurang lebih sama. Dalam buku ini juga ditemui banyak kata yang berasal dari bahasa lain. Mungkin dalam slideshow beberapa kata akan ditemui. Contohnya, saya mau mulai dengan kata gaji. Gaji itu agak baru di Indonesia. Dulu ada ekonomi pertanian di Java. Orang bekerja, orang kaya hasil alam. Tapi uang tidak ada. Dan pekerjaan bayaran juga tidak ada. Kalau ada, mereka dibayar dalam bentuk beras atau hasil. Selamat malam, Jerry. Pada abad 18 kurang lebih, banyak kegiatan ekonomi yang baru dan pekerjaan gaji yang muncul di Java. Dan gaji itu bukan kata yang berasal dari bahasa Jawa atau bahasa Melayu sendiri. Kata gaji berasal dari kata Prancis, gage, yang berarti uang yang dibayar untuk untuk pekerjaan yang dilakukan. Sekarang Anda melihat sampul dari versi hardcover yang belum diterbitkan. Apa orang di belakang cukup bisa melihat gambarnya? Mungkin bisa duduk di tengahnya agar bisa. Ya, saya tidak percaya. Ya. Versi hardcover tidak jadi diterbitkan, ada versi softcover saja. Dengan flap di bagian depan dan bagian belakang, sedikit cerita tentang profil penulis. Digunakan foto yang lumayan resmi. Beberapa teman bilang saya lebih mirip direktur bank daripada penulis. Tapi yang penting saya dianggap cukup serius. Sampul bagian depan memperlihatkan collage dari beberapa kartu pos yang digunakan sebagai ilustrasi. Semua ilustrasi dalam bukunya adalah kartu pos dari koleksi saya sendiri. Saya dapat untuk sebagian besar dari loakan karena semuanya koleksi saya sendiri, tidak ada masalah dengan copyright atau hak cipta. Misalnya kalau kita membuat buku dan menggunakan foto dari KITLV atau arsip di Belanda, mereka minta uang lumayan banyak. Bagian sampul belakang memperlihatkan beberapa kartu pos dari sisi lainnya, itu sisi alamat. Sebelum buku dicetak, proyek mulai dengan pembuatan sebuah buku dummy. Saya membuat dummy sendiri untuk memperlihatkan konsep kepada penerbit dan sponsor agar mereka tertarik. Hasil akhir beda. Oh, saya membuat apa yang salah ya? Sampul didesainkan oleh Mas Wandi dari Semarang yang biasanya mendesainkan sampul CD. Terlihat juga ya, mirip CD. Akhirnya saya bekerja sama dengan Galang Press dari Yogyakarta. Mau coba tanpa mic aja? Ya. Biasanya tanpa mic. Julius Felicianus adalah pemilik dari Galang Press. Foto dibuat 2 minggu yang lalu, saya mampir ke kantornya. Tujuan untuk membeli beberapa stok dari gudangnya untuk dijual di beberapa acara beda buku, tapi sayangnya gudang dari Galang Press kosong. Saya tidak membawa stok untuk dijual. Mereka bilang bahwa saya bisa cari di toko buku sendiri saja kalau mau jual, tapi tidak nyaman juga. Tapi apakah buku itu sudah tersebar di seluruh Indonesia? Ya, sudah habis. Okay. Itu masalahnya. Gudang kosong. Ini versi dummy sekali lagi. Foto ini dibuat saat menandatangani kontrak penerbitan di kantor Galang Press. Sebelah kanan kita melihat Totok atau lebih resmi bernama Mas Sigit. Dia editor dari naskah saya. Di tengah itu Teguh Prastowo atau dipanggil Prast. Dia grafis designer yang juga membuat sampulnya. Ya, kontrak sudah ditandatangani. Bukan, itu pate. Pate. Ya. Sama nasi gudeg. Buku direncanakan sebagai buku yang ringan, yang gampang dibaca oleh semua kalangan, yang enak dibaca sambil minum kopi dan sambil merokok. Kata pengantar ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma dari Jakarta. Penerbit Galang Press berharap bahwa dia akan menulis introduksi yang cukup panjang, mungkin kurang lebih 10 halaman. Akhirnya dia menulis 1 halaman dengan sedikit saja. Menurut saya cukup, karena kata Seno cukup kuat juga yang mengintroduksi bukunya. Oke, buku akan dibuka, kita mulai membaca. Halaman nomor 3, itu halaman persembahan untuk memperingatkan seorang yang sangat bantu saya saat persiapan bukunya, tapi sayangnya dia sudah meninggal dunia. Mas Edi Chandra bekerja sebagai fotografer di Jakarta. Dia bantu banyak dengan baca foto. Dalam bukunya banyak foto yang muncul yang bukan ilustrasi dari teks yang ditulis, tapi terbalik. Foto merupakan materi utama dan teks hanya digunakan untuk menjelaskan fotonya. Untuk membaca foto, itu bisa disebut teknik. Edi Chandra sangat membantu saya dan dia juga memberi banyak informasi tentang kebudayaan tradisional di Jawa dan pertanian. Ini Edi Chandra. 2,5 tahun yang lalu ya. Dan ini Edi Chandra sekarang bersama saya. Ya, dia sakit. Masih muda ya. 32 tahun. Dia baru menikah 6 bulan. Ya. Ya, cukup sedih untuk membuat halaman persembahan untuk mengingatkan dia. Kita mulai baca. Sebelah kiri bagian kartu pos yang bergambar, sebelah kanan bagian alamat. Pada zaman sebelum 1905, menurut peraturan pos masih dilarang untuk menulis surat pada sisi alamat. Kita harus menulis surat pada sisi gambarnya. Biasanya sisi gambar diberi bagian putih yang kosong di bawah foto. Pikeniers adalah bagian dari polisi yang sudah dibubarkan kurang lebih 1910 dalam rangka reorganisasi polisi. Pada zaman itu polisi diduga tidak cukup kuat untuk memberantas premanisme dan kejahatan. Mereka sering kali juga sendiri terkait dalam kriminalitas. Maka dari itu polisi direformasi, korps pikeniers dihapus, dikirim ke India pada tahun 1901. Dari cap pos kita bisa melihat lewat jalur mana kartu pos dikirimkan. Ada cap Weltevreden di Perangko Biru. Weltevreden sekarang menjadi Jakarta Pusat. Sebelah kiri bawah ada NI Agen Singapura, itu kantor pos transit di Singapura. Terus ada dua cap India. Pabrik es Purwosari di Solo masih beroperasi sampai sekarang, walaupun ada rencana untuk dibongkar dan dibangun shopping mall dan kompleks apartemen mewah. Kartu pos dikirim ke Jepang. Ada yang bisa baca bahasa Jepang? Tidak ada. Dikirim untuk mengucapkan selamat hari raya. Saat itu di Jepang, hari raya itulah hari ulang tahun kaisar. Contoh lain dari kartu pos yang ditulis pada sisi gambar diproduksi dari foto yang menggambarkan penjual sayuran, ditulis dengan tulisan yang lumayan cantik, tapi bagian putih tidak cukup besar. Surat diteruskan terbalik di bagian atas, di atas kepala penjualnya. Dikirim ke Jerman pada tahun 1903. Ini generasi kartu pos yang lebih lama, 1890, dikirim ke Bandung. Saat itu belum ada kartu pos bergambar. Bagian belakang diperuntukkan untuk menulis surat saja, tidak ada gambar. Surat ditulis dalam bahasa Jawa. Ada yang bisa menulis? Ada yang bisa membacanya maksudnya? Ya, ada yang bisa? Ya, nanti aja, oke. Alun-alun di Kediri banyak warung penjualan makanan minuman di bawah langit terbuka. Ada tamu baru, silakan duduk, silakan masuk. Di sini di tengah ada tempat kosong. Ya, di sini di tengah. Mereka sedang siapkan warung makan, sepertinya belum jam makan saat foto dibuat. Mereka menunggu jam ramai. Alun-alun di Kediri sekarang banyak yang berubah. Pohon beringin di tengahnya sudah hilang. Dalam foto ini kita bisa melihat atap dari pendopo kabupaten di belakangnya. Paling depan ada seekor anjing yang duduk di bawah tempat duduk. Mungkin dia menunggu sisa makan yang akan diberi kepada dia nantinya. Foto yang sama tapi diberi warna. Saat itu belum ada fotografi warna. Semua foto dibuat hitam putih, tapi bisa diwarnai secara manual dengan jumlah warna yang terbatas. Dalam gambar ini kita bisa menghitung tiga warna ya. Ada biru, ada merah, dan ada hijau. Ya. Satu contoh lagi, foto sebelah kiri muncul dalam bukunya berjudul Tukang Kopi. Ada seorang penjual yang jual kopi dan gorengan juga. Sebelah kanan, foto yang sama yang tidak muncul dalam bukunya, tapi menarik untuk dibandingkan. Manual? Ya, manual. Ada yang lihat siapa yang menjual kopinya? Ada 6 orang yang digambarkan. Yang siapa? Itu orang yang sebelah. Ya. Menurut saya, orang paling kiri yang sedang membuat kopi, dia yang penjual, sedangkan yang lain adalah tamu saja. Sebelah kanan ada seorang ibu dengan anak. Dan lucu juga, warung kopi bersama anak, karena anak jarang sekali minum kopi. Kenapa? Kopi terasa pahit. Dan anak kecil tidak suka pahit, karena pahit otomatis diasosiasikan dengan jamu. Ya, juga. Dengan racun juga. Racun. Ya. Maka dari itu, anak kecil sudah diprogram tidak suka pahit. Tapi pada usia ya kurang lebih 15, banyak orang mulai suka kopi. Atau mungkin lebih awal juga. Contohnya dari foto hitam putih yang diberi warna secara manual agak kasar. Menurut saya tidak begitu cantik. Kita menunggu jari ya. Dari Surabaya, seorang tukang kunci. 2 kartu pos diproduksi dari satu foto hitam putih yang sama, tapi cropping-nya beda. Sebelah kiri, bagian atas dari pikulan terlihat. Sebelah kanan, tempat dengan perlengkapan di depannya terlihat. Orang yang bekerja sebagai tukang kunci berasal dari etnis Tionghoa. Itu terlihat dari tata rambutnya yang tradisional dan bajunya. Sekarang terkadang orang Tionghoa punya reputasi sebagai sombong. Entah kenapa, itu ada saja. Tapi saat itu reputasi sudah sama. Mereka tidak mau memikul sendiri. Mereka menyewa kuli, seorang pribumi, untuk memikul barangnya yang duduk di sebelah kiri. Topi itu khas Surabaya, topi yang berbentuk piramida tidak ditemukan di daerah Jawa yang lain. Ada yang lebih rendah, kayak ini, tapi model piramida itu khas Surabaya. Kalau kita ketemu foto dengan topi itu, kita tahu, ah, itu Surabaya. Penjual soto Madura, bagian atas dari pikulan, berbentuk khas Madura. Dan juga orangnya yang di tengah pakai kaos sakera di bawah bajunya dengan garis-garis horizontal. Seharusnya berwarna merah putih, tapi tukang pewarna mungkin tidak tahu. Seringkali tukang pewarna tidak pernah lihat situasi aslinya. Dia kerja di kantor atau di bengkel dan dia menggunakan warna yang dia suka saja. Foto dibuat di dalam studio, tidak di tempat penjualan yang benar. Di dalam studio digunakan lukisan dekor. Dalam hal ini, 2 lukisan dekor yang kurang cocok sama yang lain. Sebelah kiri ada korden, sebelah kanan ada pemandangan indah dengan pepohonan dan pagar kayu. Kurang besar. Dekornya kurang besar. Ya, tapi ada kesalahan dari fotografer juga. Kalau dia pindah posisi sedikit, mungkin bagian dekor sebelah kiri tidak terlihat di luar sudut kamera. Maaf, apakah hanya foto ini atau semua foto yang dipakai di kartu pos itu indoor? Banyak yang indoor, bisa dilihat dari dekor yang digunakan. Nanti kita bisa melihat berbagai contoh. Tapi juga, kalau fotografi lebih maju nanti, fotografer membawa kamera keluar, mereka tidak tergantung lagi dari cahaya yang perlu pasti seperti di studio. Kamera juga tidak terlalu berat seperti dulu. Perkembangan fotografi di Indonesia, di Jawa sedikit lebih lama daripada di luar Jawa. Menurut saya disebabkan karena kamera agak mahal. Kalau mereka sudah membeli kamera, bisa digunakan 20-30 tahun, baru mereka beli kamera yang baru. Dalam gambar ini, orang sebelah kanan sedang memotong ketupat. Sekarang biasanya diganti oleh lontong, ya. Ya. Soto Madura. Madura karena terlihat dari bentuk pikulan dan baju penjual. Orang di depan biasanya teman dari fotografer yang dipanggil untuk menghidupkan fotonya agar lebih alami. Ini contoh dari foto hitam putih yang diberi warna secara manual, tapi sangat indah sekali, sangat halus, hampir seperti asli. Seorang pecandu merokok candu di tempat candu. Itu bukan toko candu, tapi tempat yang khusus dibuat untuk merokok candu, yang biasanya dieksploitasikan oleh orang Tionghoa, yang kelihatan cukup gemuk, cukup kaya, sedangkan pelanggannya kelihatan tidak begitu sehat. Mungkin semua uang dibuang untuk merokok opium. Foto yang sama lagi, yang tidak digunakan dalam buku pekerja, tapi direncanakan untuk digunakan dalam buku berikutnya, yang juga membahas kemiskinan di Jawa. Opium atau candu adalah sebab dari bahwa banyak daerah di Jawa jatuh dalam kemiskinan. Daerah Tulungagung, Trenggalek dulu cukup kaya, tapi setelah pemerintah Hindia Belanda mulai menjual opium di sana, banyak uang yang mengalir ke ibu kota. Kartu pos dengan foto yang tadi pernah dikirim. Penjual durian, berapa orang yang menjual durian? 4 orang ya, satu ayah sama 3 anak. 3 anak berusia masih muda, seharusnya mereka bersekolah, tapi saat itu belum ada sekolah. Mereka bantu ayahnya saja dengan membawa keranjang. Kita bisa menghitung jumlah keranjang, terlalu banyak untuk ayah sendiri, anaknya harus bantu. Selain durian, dijual beberapa jenis buahan lain yang digantung pada pohonnya. Foto ini di crop, kartu pos diterbitkan kurang lebih 1910. Saat itu pengirim kartu pos sudah boleh menulis surat pada sisi alamat. Kartu pos diterbitkan ulang dari versi sebelumnya yang diterbitkan saat pengirim kartu pos belum boleh menulis pada sisi alamat. Masih ada bagian putih pada sisi gambarnya yang tidak digunakan. Kartu pos tersisa dalam bentuk mint. Kita melihat cropping, ada satu orang lebih yang muncul dalam fotonya, sebelah kiri. Ya. Banyak kartu pos yang diberi judul dalam bahasa Belanda seringkali, atau terkadang Inggris, Melayu, kadang-kadang Jerman. Judul bisa memberi informasi tentang apa yang kita lihat, tapi harus hati-hati karena seringkali juga judul salah, yang ditulis tidak benar. Dalam hal ini ada judul Ontbijtverkoper in de Kampung van Batavia, artinya penjual sarapan di kampung di Batavia. Sarapan biasanya dimakan jam berapa? Jam 7 pagi paling jam 8 pagi. Tapi kalau kita melihat bayangan matahari di bawah pikulan, sudah siang ya. Ya, kurang lebih jam 12. Jadi judulnya salah. Penjual membawa pikulan dengan jualan apa ya? Jagung bakar. Saat itu jendela di rumah belum ada kaca, masih ada trali dan bagian kayu yang bisa ditutup kalau malam. Trali digunakan agar maling tidak bisa masuk dengan gampang. Dan halaman dipagari dengan halaman bambu seperti terlihat di sini. Tapi rumah ini juga muncul dalam foto berikutnya. Dengan jendela yang sama dan pagar halaman yang sama, sekarang menjadi background untuk pertunjukan tarian di jalan. Nayub. Nayub biasanya, ya, ada beberapa versi dari katanya. Nayub, Nayuban, Tayub, Tayuban, semuanya kurang lebih sama. Mereka berkeliling untuk cari uang. Mereka juga bisa dipanggil kalau ada pesta untuk meramaikan pesta. Sebelah kanan terlihat beberapa alat musik yang juga muncul dalam gamelan. Kalau dimainkan dalam gamelan, biasanya suara halus dan bagus. Tapi dalam pertunjukan jagalanan, alat selalu dipukul sekeras mungkin agar menarik banyak orang. Pekerjaan lain yang bukan pekerjaan kasar, tapi tentu saja pekerjaan itu serimpi. Serimpi adalah penari di keraton di Yogyakarta atau di Solo atau di kabupaten lain juga muncul. Serimpi biasanya direkrutkan dari keluarga raja, keluarga sultan, cewek yang berusia 4 tahun yang fasi berlari, mulai karir, mereka dapat pendidikan khusus. Aneh dalam foto ini, baju yang dipakai bukan baju serimpi, tapi baju bedoyo. Bedoyo itu hampir sama dengan serimpi, tapi beda, karena bedoyo direkrutkan dari luar lingkungan keraton, sedangkan serimpi dari dalam keluarga sultan di keraton. Serimpi selalu beroperasi berempat, bedoyo beroperasi bersembilan, dan baju juga beda. Apakah salah penulisan? Ya, judulnya mungkin salah, karena ini bukan serimpi, ini bedoyo. Tidak banyak orang yang tahu bedanya. Kalau kita melihat penari di keraton, sangat mirip. Artinya yang menulis judul pada kartu pos salah. Di sini ada serimpi dengan baju yang sesuai dengan serimpi. Tapi ada yang aneh lagi dalam foto ini. Siapa yang lihat? Ada apa yang aneh? Apa? Topi. Topi. Topi itu khas untuk serimpi. Yang aneh itu orangnya yang bukan cewek tapi cowok. Ya. Saat itu, tarian serimpi juga ditarikan oleh laki-laki. Royal Dancing Girl. Girl? Ya, judul dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Belanda yang di atas, serimpi danseres. Danseres artinya penari. Dan serimpi, ya, orang Belanda mungkin dianggap sudah mengerti apa itu serimpi. Sedangkan orang Inggris dianggap tidak mengerti apa itu. Dijelaskan dengan kata Royal Dancing Girl, artinya penari di keraton atau istana. Ronggeng itu juga penari perempuan, tapi tidak di lingkungan istana, lebih di jalanan. Mereka menghiburkan laki-laki dengan tarian erotis. Mereka juga bisa dipanggil untuk meramaikan pesta. Di foto ini ada lima penari ronggeng, dan 4 laki-laki yang berbaju agak formal. Pasti laki-laki itu adalah tuan rumah atau orang yang mengadakan pestanya. Dari 5 ronggeng, ada yang aneh lagi. Sebelah kiri ada 4 ronggeng perempuan, tapi yang kelima laki-laki juga. Di studio foto yang sama, kita melihat background-nya sekali lagi kembali ya. Dengan orang laki-laki yang sama, tapi ronggengnya beda. Orang yang sebelah kanan, dia perempuan atau laki-laki, sedikit sulit ya untuk dilihat. Ya, menurut definisi, seorang ronggeng harus perempuan, dan dia harus menghiburkan laki-laki dengan tarian erotis. Dikirim ke Amerika Serikat. Pekerjaan yang masih banyak ada di Surabaya itu tukang becak. Becak baru mulai masuk jalanan di Jawa kurang lebih tahun 40-an. Becak ini masih primitif, roda di bagian belakang seperti sepeda, tapi di depan lebih mirip dokar ya. Kata becak berasal dari bahasa Cina, artinya kereta kuda. Tapi dalam becak modern ini, kuda diganti kuda besi saja ya. Becak itu dari beciak. Beciak. Artinya? Kuda makan nasi. Menurut buku Profesor Fett yang memeriksa semua kata seperti ini, berasal dari bahasa Cina, artinya kereta kuda. Tapi mungkin ada beberapa versi ya yang beda. Yang saya pernah dengar, becak itu berasal dari beciak. Ya. Ciak itu makan. Ya, itu benar. Tapi artinya dari becak itu ya. Mungkin ada kontroversi juga. Ya. Kuncinya pakai apa itu? Pak dokar itu. Ya. Mungkin itu modifikasi aja karena kondisi dia kesulitan dapat lelang sepedanya. Bisa, tapi jelas alat transportasi ini merupakan sintesa dari dua jenis kendaraan ya, itu dilihat. Orang yang sudah baca bukunya, mereka tahu orang militer ini mau kemana. Ada yang sudah baca bukunya? Dia mau beli rokok. Ya. Ini sebuah kartu pos yang punya judul bagian belakangnya dan judul berlaku kalau di bahasa Indonesia kan penjual rokok gelap. Kenapa gelap? Karena merek yang terlihat di sini mungkin tiruan. Foto dibuat kurang lebih tahun 1948 saat Belanda kembali. Banyak militer Belanda dikirim ke Indonesia dalam rangka wajib militer. Mereka harus menjaga kedamaian dan keamanan di sini dan memberantas revolusi yang sedang pada zamannya. Foto ini dibuat di Batavia atau Jakarta. Saat itu banyak merek rokok sangat sulit didapatkan. Merek domestik di Indonesia, Serdadu, Belanda pada umumnya tidak begitu suka. Tapi orang Indonesia sangat fasih membuat merek tiruan. Dan Serdadu ini tidak begitu percaya rokoknya. Dia coba wanginya dulu, apakah asli atau tidak. Apakah Anda sudah pernah merasakan tembakau itu? Sudah pernah ya. Nanti kita bisa interaksi dengan pertanyaannya. Vlechten van Hooden membuat topi kurang lebih satu abad yang lalu. Ada banyak industri topi di Jawa Barat. Topi digunakan untuk ekspor. Pemerintah Hindia Belanda saat itu sangat mendukung kerajinan tradisional, banyak diadakan pameran kerajinan, dan foto ini dibuat di salah satu pameran saat itu. Orang memakai terlalu necis, kalau dia bekerja di bengkel atau di pabrik pasti pakai baju lain. Dia sudah siap di pameran untuk dilihat banyak orang untuk dipotret. Pada latar belakang ditampilkan beberapa hasil kerjanya. Topi ini disebut topi Panama. Banyak sekali topi kayak ini diekspor di seluruh dunia, dan salah satu pembeli adalah Presiden Amerika namanya Roosevelt. Dia hadir di pembukaan acara Panama pada zamannya, dan saat itu dia memakai topi gaya ini. Terus topi disebut topi Panama, tapi dibuat di Indonesia. Di pameran di lokasi yang sama, shift laki-laki diganti shift perempuan. Sekali lagi, shift laki-laki, shift perempuan yang menyelesaikan topinya. Laki-laki melakukan pekerjaan yang sedikit lebih kasar, alat bagian bambu mau dipecahkan agar ada biji kecil yang kemudian kayak itu. Untuk menulis buku, saya cari informasi dari buku lama, tapi juga banyak riset di tempatnya. Di sini di pasar besar di Bandung ketemu penjual buah-buahan. Mau sedikit bicara sama dia, tanya bagaimana hidupnya, bagaimana pekerjaannya. Pekerjaannya belum banyak berubah setelah satu abad. Foto dibuat di dalam studio. Terlihat dekorasi studio, pegunungan. Orang dipanggil ke studio, dibuat imbalan untuk menjadi foto model. Foto digunakan untuk dokumentasi atau untuk memproduksi kartu pos. Dalam studio yang sama banyak sekali foto dibuat yang dikartuposkan. Di sini beberapa contoh. Ada penjual tuak sebelah kiri. Tuak itu minuman beralkohol, dan penjualnya masih sangat muda, diduga mungkin usianya kurang lebih 11-12 tahun ya. Ada penjual minyak di tengah. Jelas dia melakukan pekerjaan kotor dengan tangan kiri yang kotor, sedangkan tangan kanan masih bersih. Sebelah kanan penjual roti. Masih beberapa contoh lain, semuanya direkam dalam studio yang sama. Ada penjual es, penjual oncom di atas, di bawah penjual ikan, penjual ayam, di bawah penjual nasi, dan pencari rumput untuk makanan ternak. Tiga kali kita melihat anak kecil yang menjadi figuran dalam fotonya. Biasanya itu pembantu fotografer. Mungkin itu anak yang sama yang muncul di tiga foto, tapi dia pakai baju yang beda. Dia bertugas hanya untuk memperhidupkan fotonya. Ini di rumah saya, foto kartu pos yang tadi dikumpul dalam albumnya. Charjadi Dewanto adalah guru sejarah fotografi di STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung. Dia bantu banyak dengan informasi tentang sejarah fotografi di Indonesia. Dalam bukunya, Charjadi menulis epilog yang berjudul Teragam Dalam Diam. Kurang lebih 5 halaman, dia mendalami sejarah fotografi di dunia dan di Jawa khususnya. Sebelah kiri, benda koleksi lagi, penjual soto Madura dengan 3 perangko yang ditempel pada sisi gambarnya. Pada saat itu, kurang lebih 1 abad yang lalu, belum ada peraturan pos tentang di mana pengirim harus menempel perangkonya. Boleh pada sisi alamat, juga boleh pada sisi gambarnya. Ini benda aslinya. Sekali lagi benda aslinya yang dibesarkan di sini menjadi dekorasi rumah makan di Cibubur di dekat Jakarta. Restoran ini dimiliki Mas Wandi yang juga membuat desain dari versi dummy yang mirip sampul CD yang tadi. Banyak sekali figuran dalam fotonya. Penjual soto dipanggil ke studionya. Orang sebelah kiri sedang makan, mencicip agar hidup seperti asli. Foto ini dibuat di dalam ruangan. Ya, tadi terlihat dari bentuk pikulan bagian atas. Ya. Ini khas Surabaya, penjual semanggi. Sekarang tidak banyak yang berubah. Ya, masih ada di, kalau Car Free Day, banyak yang di Taman Bungku yang jual. Saya sendiri pernah coba, tapi tidak begitu suka. Rasanya rumput dengan saus. Ya. Ya, kerupuk. Ya, tidak lengkap tanpa kerupuk. Kerupuk juga digunakan sebagai sendok. Ya. Warna hijau yang di atas itu pasti ya, daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus atau piring nanti. Foto dibuat di dalam studio dengan dekorasi studio. Foto berikutnya yang tidak diberi warna tapi dibuat dalam studio yang sama. Berjudul Javan Setan Yongen. Artinya seorang tukang halaman, tukang kebun dari Java. Tan Yongen. Yongen berevolusi dalam bahasa Indonesia menjadi Jongos. Itu artinya laki-laki muda. Tan itu halaman atau kebun, yang jelas dia bertugas untuk membersihkan halaman bukan kebun. Foto dibuat di dalam studio dan beberapa sampah diletakkan di atas lantai yang bisa disapu agar dia bisa memperlihatkan tugasnya. Ya, menurut kartu pos ini orang Java, Javanse, tapi ya pakaiannya khas Madura, yang disebut kaos sakera. Orang Surabaya juga seringkali menyebutnya kaos telok lemak. Ya, apa artinya telok lemak? 35 ya. Kenapa 35? Dulu ada semacam lotre ya. Enggak. Dulu ada lotre dan semua nomor mulai dari 1 sampai 100 kurang lebih, semua nomor ada gambarnya. Dan gambar 35 ini. Ya, 35 itu kambing. Orang Madura banyak yang jual sate kambing, maka dari itu langsung diasosiasikan dengan kambing. Tapi agak kasar untuk menyebut mereka kambing, disebut 35 saja. Orang Surabaya sudah mengerti. Dari Semarang, warung makan yang dikelola oleh satu keluarga tiga generasi. Sebelah kanan ada nenek yang sedang masak dengan peralatan tradisional. Di belakang meja ada ibu yang melayani tamu, dan sebelah kiri ada generasi paling muda yang berkeliling untuk menjual masakan neneknya. Sangat sederhana di depan rumah desa. Belum ada iklan, kenapa tidak ada iklan? Orang Jawa saat itu masih belum bisa baca. Ini kurang lebih 1 abad 10 tahun yang lalu. Belum ada sekolah rakyat, belum ada sekolah dasar. Hanya orang elit yang bisa baca tulis. Semuanya dari daerah Semarang. Dalam seri kartu pos ini juga muncul beberapa pemandangan kota dari Semarang. Maka dari itu diduga bahwa semua foto berasal dari daerah Semarang. Penjual babi. babi diharamkan oleh orang pribumi yang untuk sebagian besar beragama Islam. Mereka pasti tidak mau makan babi. Orang yang jual babi dari etnis Tionghoa. Terlihat dari tata rambutnya dan juga dari bajunya. Ada anak kecil yang dari etnis pribumi. Sekali lagi, dia bukan pembantu penjual, tapi asisten fotografer. Foto sama yang diberi warna. Mana yang lebih cantik? Yang hitam putih atau yang berwarna? Ya. Kelontong Chinese. Bisa disebut sekarang tukang kelontong. Kenapa disebut tukang kelontong? Kalau jualan bawa alat bisa bunyi tong tong. Ya. Mereka membawa alat musik untuk menarik perhatian orang yang mungkin akan beli barangnya. Mereka pada umumnya menjual kain sutra yang diimpor dari Tiongkok. Klontong itu nama dari alat musiknya yang bersuara klontong, klontong. Ya, orang Indonesia menyebutnya klontong saja. Saat mereka sudah berkarir, mereka sudah bisa menyewa kuli untuk memikul barangnya, atau langkah berikutnya mereka bisa membeli toko. Mereka masih disebut penjual kelontong. Ini toko kelontong, walaupun tidak digunakan alat kelontong lagi, masih disebut toko kelontong, menjadi toko serba ada. Toko seperti ini selalu dikelola oleh orang Tionghoa. Di atas pintu ada beberapa huruf Cina. Ada yang bisa membaca huruf Cina? Ya, silakan. Apa yang tertulis di atas? Siapa? Tidak tahu. Mungkin sulit juga. Bukan koleksi saya, ini didownload dari internet. Potret seorang fotografer Indonesia yang pertama, namanya Kasian Cepas. Cukup terkenal di lingkungan fotografer dan juga sejarawan. Dia banyak mendokumentasikan sejarah keraton di Yogyakarta. Dia dapat status sebagai fotografer resmi dari Sultan Hamengkubuwono yang keberapa ya saat itu. Kurang lebih tahun 1890. Dia anak yang dibuang oleh ibunya, ibu seorang Jawa. Dihamilin oleh seorang Belanda, saat itu masih tabu, tidak boleh. Daripada mendidikan anak sendiri, mereka membuang anaknya saja, terus dia diadopsi oleh orang lain yang memberi nama Kasian karena nasibnya. Kasian diberi pendidikan yang lumayan lengkap. Dia belajar fotografi dari beberapa fotografer internasional yang saat itu mengunjungi Jawa. Dia fotografer Java, keturunan Java yang pertama. Tapi ya ini foto indoor hasil karya Kasian Cepas bisa diidentifikasi sebagai hasil karya Kasian Cepas karena latar belakangnya itu lukisan dekor dengan bunga yang hanya digunakan oleh Kasian Cepas, tidak oleh fotografer lain. Sekali lagi, dekor tidak cukup besar. Mereka sedang main kartu ceki sambil minum teh. Ada tiga peserta permainan, yang lain lihat saja. Kasian Cepas selalu merekrutkan modelnya dari lingkungan keraton. Dia sendiri dapat gelar abdi dalam juga, yang untuk zaman itu statusnya lumayan tinggi. Dan orang yang digambarkan mungkin mereka dari lingkungan abdi dalam atau dari keluarga sultan, pakai baju yang khas Yogyakarta. Foto lain dari studio yang sama, kita ketemu latar belakang yang sama dan cangkir juga yang sama. Seorang pengrajin sedang membuat tempat berludah siri yang dibuat dari logam. Di tengahnya dia sedang merokok. sebelah kanan seorang abdi dalam yang pakai keris. Dia hanya duduk untuk meramaikan fotonya, dia tidak ada peran untuk membuat apapun. Dua orang sebelah kiri memegang alatnya, tapi mereka kurang mengerti bagaimana caranya. Mereka sedang mencoba saja bagaimana bisa bor. Hanya orang yang di tengah foto adalah seorang pengrajin. Itu cara Kaf dari Kaf yang cepat untuk memperhidupkan fotonya dengan beberapa figuran. Sebelah kanan terlihat tiang pagar, seringkali digunakan untuk menandai perbatasan di antara dua halaman atau pintu masuk dari kampung. Dengan vas bunga di atasnya, mungkin vas bunga dan tiang halaman itu akan digunakan sebagai dekor dalam foto lain. Di sini kebetulan ikuti potret. Foto dari studio lagi, dari latar belakangnya bisa diidentifikasi sebagai hasil karya dari seorang fotografer yang berkarir di Yogyakarta kurang lebih 120 tahun yang lalu. Dia selalu menggunakan dekor yang sama dengan pohon palem, beberapa pepohonan sebelah kiri lebih depan, dan pagar kayu. Lantai dihiaskan dengan daunan agar lebih hidup. Orang pulang dari pasar, sayangnya kita tidak bisa melihat dia jual apa. Boleh lebih menarik kalau dia dipotret dengan barang jualannya. Mungkin dia dipanggil untuk dipotret. Dia muncul di pagi hari sebelum ke pasar, tapi fotografer masih tidur mungkin ya. Terus dia ke pasar dulu, jual barangnya, pulang ke fotografer untuk dipotret saat stoknya sudah habis. Fotografer sudah bangun pagi. Sebelah kanan, penukar uang, saat itu pekerjaan kas perempuan. Ini orangnya. Kita tahu bahwa fotografer yang membuat foto ini sama dengan yang tadi, orang yang pulang dari pasar. Karena di sini orang yang sama dipotret di depan latar belakang yang sama. Pernah ada orang yang mengidentifikasi fotografer sebagai Ali S. Cohan. Cohan itu nama Irlandia. Dia diduga berasal dari Irlandia, terus berkarir di Jawa sebagai fotografer. Tapi tidak ada keterangan sama sekali tentang jejak hidupnya. Model yang dipilih oleh dia selalu dari kalangan rakyat menengah sampai ke bawah, dan kadang-kadang juga model nakal yang dipotret. Yeah. Sekarang kita bisa mengumpul semua foto dan kita bisa membandingkan dekornya. Di sini sekali lagi tiang yang tadi muncul di foto studio Kasihan Cepas. Ada apa? Kasihan Cepas adalah fotografer resmi dari Sultan. Selalu model yang dipanggil, direkrutkan dari lingkungan keraton, lingkungan elit. Sebenarnya dia tidak boleh memotret orang dari kalangan rakyat, tapi toh dia memotretnya dengan menggunakan nama samaran. Itu Ali S. Cohan, nama dari Irlandia. Tapi sebenarnya itu Kasihan Cepas. Secara rahasia, kalau Sultan melihat hasil karya dari fotografer Sultan yang resmi, mungkin Sultan tidak mau diasosiasikan dengan gambar seperti ini. Dari dokumentasi kita tahu bahwa orang telanjang seperti ini biasanya direkrutkan dari lingkungan pekerja PSK. Ya. Satu lagi dengan latar belakang sebagian dengan pagar kayu tadi yang muncul di belakang penjual pasar. Tidak lengkap di sini. Di depan seorang penjual nasi gudeg khas Yogyakarta, dan kita bisa melihat pengelompokan model seperti juga kita bisa melihat di foto Kasihan Cepas, permainan kartu ceki yang tadi. Memang disuruhkan Ya. Jadi banyak indikasi bahwa Kasian Cepas menggunakan nama samaran untuk memotret kelas rendah juga, walaupun itu tidak diperbolehkan dari Sultan. Foto yang sama muncul dalam bukunya. Semua foto dalam bukunya diberi caption sebelah kiri di bawah fotonya. Caption dengan beberapa informasi teknis, tahun, lokasi, judul dengan terjemahan judul, siapa fotografer, siapa penerbit, dari kota mana penerbitnya, lokasi, pemotretan di mana. Sebelah kanan ada narasi untuk menjelaskan latar belakang sosialnya, informasi tentang baju yang dipakai, alat yang dipakai, dan apa aja yang menarik. Ini foto yang lebih modern, sepertinya kurang tajam ya. Coba di stel. Kurang tajam tadi. Bisa lihat dari huruf. Ya. Ya. Oh ya, itu lebih bagus. Generasi kamera yang digunakan sudah modern, tahun 30-an di Bandung. Kita melihat pekerjaan yang mungkin bisa dianggap kaum perempuan, cuci baju. Saat itu pemerintah Hindia Belanda banyak mengadakan program memperbaiki kampung, dan kampung yang kota jelek diberi tempat cuci dan mandi yang umum, yang dihubungkan dengan air leding, dengan sumur air. Sekali lagi tempat cucian, tapi semua orang yang bekerja laki-laki. Apa bedanya orang perempuan tadi yang bekerja di bidang cuci baju dan orang laki-laki yang bekerja di bidang cuci baju? Perempuan tadi bekerja di lingkungan rumah mereka sendiri, mereka rumah, ibu rumah tangga. Sedangkan laki-laki digajikan oleh bosnya, ya, semacam binatu. Ya, di sini sudah ada latar belakang seorang anak yang naik pohon, bisa mengobservasi semuanya, menjadi inspirasi untuk saya, ya. Ini di Semarang, dengan pantai di belakangnya. Foto ini dibuat di Bandung, dari seri yang sama, sudah modern, fotografi di lokasinya, orang tidak diarahkan oleh fotografer, lebih alami posenya. Foto ini menjadi saksi dari fashion, dari tren topi yang dipakai berubah. Orang generasi tua sebelah kiri suka memakai kain kepala, sedangkan laki-laki di tengah foto suka pakai kopiah atau peci. Yeah. Sekarang peci yang dipakai hanya oleh generasi tua, itu generasi dia, ya. Generasi muda mungkin baseball cap atau tidak pakai penutup kepala sama sekali. Sedangkan perempuan saat itu tidak ada yang pakai penutup kepala. Sekarang banyak perempuan yang berjilbab, itu lumayan baru. Pengaruhan dari Arab. Kalau dulu mungkin pakai kerpos terus jilbabnya. Kalau kita melihat foto kuno, tidak pernah ada yang pakai jilbab, itu modern. Mungkin kalau dulu hanya di kalangan santri. Tidak dibuktikan dengan foto. Kalau foto emang gak tahu ya. Yeah. Beberapa foto lain dari siri yang sama, semuanya dibuat di luar ruangan. Penangkap anjing di bukunya digunakan sebagai foto welcome picture. Halaman 1 paling depannya. Sayangnya tidak ada narasi penjelasan, hanya ada caption. Dan untuk mengganti rugi para pembeli bukunya, di sini saya memberi narasinya. Saat itu banyak anjing liar yang hidup di Indonesia, di Jawa. Anjing liar maksudnya anjing yang tidak punya penning. Penning itu semacam kalung artinya pemilik sudah bayar pajak dan artinya anjing punya pemilik. Banyak anjing liar sangat berbahaya saat itu, ada penyakit anjing gila. Kalau digigit oleh anjingnya itu berbahaya, bisa sakit, bisa mati. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda memulai program untuk menangkap anjing. Semua orang yang menangkap anjing diberi imbalan jikalau mereka menyerah ekor sebagai buktinya. Bagian lain dari anjingnya biasanya dimakan saja. Juga bisa dijual ya untuk orang lain yang akan makannya. Pekerjaan ini seringkali dilakukan oleh orang polisi yang cari pekerja sambilan. Dalam foto ini kita bisa melihat orang yang pakai seragam polisi juga yang di tengah, lihat celananya, itu seragam polisi. Lucu, kalau kita menangkap anjing, kita memotong ekornya dan menyerah itu kepada siapa? Ya, kepada polisi. Polisi memberi imbalan kepada orang yang menangkap anjing. Tapi polisi sendiri juga bekerja sebagai penangkap anjing dan sudah dibuktikan beberapa ekor yang berkeliling dalam sistem yang agak tidak jujur. Pekerjaan yang sekarang sudah tidak ada lagi, yang punah, pekerja paksa. Ini bukan kriminal. Ini kriminal ya, yang diberi hukuman, hukuman kerja paksa. Ada beberapa dokumentasi kejahatan apa yang mereka lakukan. Banyak sekali pembunuhan dengan alasan percintaan, maksudnya ya begitu. Kalau ada, kalau pasangan punya pacar sampingan, dia dibunuh saja. Ya, sering kali karena ada adat ya, orang tidak boleh menerima itu. Tidak sesuai dengan hukum Belanda, mereka dihukum agak berat, harus bekerja tentang dalam bidang pembuatan jalan, jembatan atau bantu tentara dalam ekspedisi ke Aceh yang cukup berbahaya sangat saat itu. Dikirim dari Surabaya, ada cap pos pada perangkonya, Surabaya terbalik tahun 1903. Pekerjaan lain yang sekarang sudah punah, pembawa air. Dulu belum ada air leading, belum ada perusahaan air minum. Dan penjual air berkeliling di kampung untuk jual air putih. Masih ada banyak. Tapi didorong, bukan digendong. Masih anak muda seperti ini? Udah tua. Dan masih pakai pikulan atau sudah kar, mungkin sudah dorong. Kereta dorong ya. Kecil pakai pikulan. Ya. Anak ini sayang juga, dia pakai baju ibunya yang terlalu sempit. Lokasi ada di Batavia, tapi di dalam studio lagi. Lihat dekorasi studio yang mirip dengan tadi lagi, tapi beda. Pekerjaan lain yang sekarang jarang, siapa yang masih naik sepeda? Tanda ban yang digantung pada warungnya masih menjadi tanda khas untuk tukang tambal ban. Ya. Pekerjaan lain yang sekarang tidak ada lagi, bisa disebut jongos mobil. Orang sebelah kiri memegang lap untuk membersihkan mobil majikannya. Orang yang memiliki mobil, seorang putra keraton di Yogyakarta. Di belakangnya kita melihat alun-alun Yogyakarta. Putra sama istrinya sama anak naik mobil. Dan jongos itu harus ikut untuk buka pintu jikalau perlu, untuk menjaga mobil kalau majikannya mampir ke sesuatu tempat. Dan tugas penting juga memperbaiki motor kalau rusak, karena tempat servis belum ada banyak. Dan kalau motor harus di hidup kan, dia harus memutar alat kas. Slenger. Slenger ya. Tukang pos belum punah tapi hampir punah. Siapa yang masih kirim surat lewat pos? Tidak banyak orang lagi. Masih ya? Masih. Babu sekarang lebih disebut pekerja rumah tangga PRT, tapi tugasnya sama. Kata babu. Baibu. Kan juga itu berasal dari bahasa Melayu, artinya seorang pembantu perempuan. Dari Mbak Ibu. Enggak. Kata itu juga oleh Profesor Fett sudah dianalisasi. Kita tidak perlu cari lagi, sudah jelas apa asal usulnya. Foto dibuat oleh Sam Cepas, anaknya Kasian Cepas tadi di Yogyakarta. Pekerjaan yang masih umum kalau kita lihat di daerah pedesaan, mereka mencari kayu bakar. Orang yang panen padi di daerah Bogor ya, masih sama sekarang. Kalau ada musim panen, seluruh keluarga pulang kampung dari kota untuk bantu. Dalam foto ini kita melihat perempuan, kita melihat anak juga, dan laki-laki di belakangnya, semuanya bantu sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan di pabrik gula, kalau ada musim panen tebu, sekarang ada di Madiun, di daerah Jombang, banyak pabrik gula yang sedang beroperasi. Contoh lain dari kartu pos yang dikirim, dalam bukunya digambarkan baik sisi gambar maupun sisi alamat. Ini pekerjaan yang paling tinggi saat zaman kolonial. Gubernur Jenderal hanya bisa dikerjakan oleh orang Belanda. Orang pribumi tidak bisa berkarier sampai pangkat itu. Sekarang masih banyak jenderal dalam tentara suka berkarier sampai kepala negara. Si SBY juga ikut contoh dari Van Hoetsch. Van Hoetsch mulai karier di tentara. Van Hoetsch terkenal dari peran dalam perang Aceh. Banyak korban yang jatuh dalam perang itu. Dan namanya dapat konotasi sebagai seorang jahat. Tapi itu tidak benar juga. Saat dia sudah menjadi gubernur jenderal, dia sangat progresif dan sangat bantu rakyat pribumi dalam emansipasinya. Dia yang mendirikan sekolah dasar, sekolah rakyat di tahun 1907, kalau saya tidak salah. Dan itu menjadi titik mulai untuk sistem pendidikan untuk semua penduduk di Jawa dan di Indonesia. Setelah beberapa tahun dibentukkan sekolah lanjutan, sekolah menengah, sekolah atas, dan akhirnya ada efek sampingan. Kalau orang Indonesia sudah diberi pendidikan, mereka mulai memberontak. Terus ada gerakan nasionalis juga. Di luar rencana. Pernah dikirim ke Pinang, kartu pos ini saya mendapatkan dari bursa filateli. Seorang penjual tidak begitu tertarik sama gambarnya, tapi lebih dari perangkonya yang berwarna-warni. Banyak filatelis cari surat yang diperangkoi dengan perangkoan 5 warna. Itu menurut filatelis luar biasa. Menurut filatelis itu bernilai. Maka dari itu kartu pos cukup mahal. Saya bayar 50 euro untuk satu lembar kartu pos saat itu. Ini yang paling mahal dari koleksi saya. Tapi kapan lagi ketemu gubernur jenderal? Sangat langka juga. PSK yang dipotret di dalam studio. Di depan ada semacam sungai, tapi itu sungai tipuan. Itu papan kayu yang ditaruh vertikal. Orangnya mungkin sudah banyak berpengalaman di bidangnya, sudah tidak muda lagi. Untuk memperkuatkan ya kesan nakal, ditampilkan tempat sayuran dan lihat sayuran apa yang dipilih. Semua sayuran yang dipilih mewakili bentuk bagian tubuh perempuan atau laki-laki, sangat sesuai dengan pekerjaannya. Ya, narasi saya sudah mau selesai. Mau memperlihatkan satu foto yang tidak ikut bukunya. Saya dapat setelah buku sudah selesai. Saya sangat suka foto ini karena memperlihatkan situasi alami di luar. Foto cukup tua. Tidak juga. Kelas itu sudah ada di Eropa sejak berabad-abad. Foto dibuat kurang lebih 1 abad 10 tahun yang lalu. Sebelah kanan ada orang Tionghoa, masih dengan tata rambut yang tradisional Tionghoa. Masih ada bagian putih di bawah foto untuk menulis surat. Artinya ini salah satu contoh fotografi modern dari zaman yang cukup tua, cukup lama. Saat di Indonesia, saya mencari bukunya di dalam toko buku. Seharusnya di display di bagian sejarah. Tapi tidak jelas, banyak toko juga bingung harus di display di mana. Saya cari di mana ya. Ya, sudah ketemu di bagian sosial budaya. Ini juga di Jakarta. Toko lain, sosial politik di Bandung. Ini juga di Bandung, di bagian kebudayaan. Ya, sampai sini slideshow. Kita bisa mungkin bicara tentang foto yang tadi terlihat. Mungkin ada orang yang mau tanya sesuatu, yang mau bicara, yang mau bilang sesuatu. Ada orang yang mau tanya sesuatu? Ya. Saya menarik tadi menarik apa ya, kesan tentang buku yang Anda catat tadi itu ada hal-hal sejarah yang sebenarnya juga itu merupakan dua sisi positif dan negatif bagi bangsa kita Indonesia. Ya, apa yang positif? Yang positif adalah kami bisa belajar bahwa dari buku ini tadi kita bisa melihat bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu ada dalam artian kita melihat dari waktu ke waktu ada perubahan-perubahan yang signifikan dari bangsa Indonesia ini. Yang kedua adalah yang saya melihat dari sisi positif adalah Anda mencoba menggambarkan di dalam dan di luar daripada kehidupan realitas daripada bangsa Indonesia. Sisi negatifnya adalah, mungkin koreksi saya kalau saya salah, tadi ada Bapak yang mengatakan tentang beca. Kalau Anda datang saat ini mungkin di jalan Jembatan Merah, jadi ada orang-orang Tionghoa yang ada di Jembatan Merah yang di tahun itu hidup. Memang apa yang dikatakan Bapak itu betul, be dan ca, be ca. Jadi ada istilah itu dari orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar itu. Jadi itu memang tidak terlontarkan secara apa ya realitas, tetapi ya itu tadi di komunitas Tionghoa pada saat itu akan sampai dari komunitas mereka sendiri mengatakan becak itu eksis dengan kata itu. Terus yang kedua, sisi negatifnya adalah kita melihat tadi Anda mengatakan tentang Van Heus, memang dia memang adalah jahat sekali dan dia menggunakan kekuatan Marsusei pada waktu itu untuk memberangus daripada orang-orang yang ya, tapi dia tidak terlalu beda dari jenderal-jenderal Indonesia saat sudah merdeka ya. Ya, Tetapi kalau kita melihat patokan waktu sejarah kan, ya, kita lihat sejarah. Ya. Kalau kita melihat sejarah, dia adalah orang yang salah satu diantaranya yang apa ya istilahnya, memang betul-betul kalau saya baca dalam buku sejarah dari umum saya dulu, ya, itu ada beberapa catatan-catatan yang istilahnya memang betul-betul menyakitkan buat bangsa Indonesia. Tetapi dari situlah juga kita belajar tentang sejarah. Tapi saya belum mengerti apa yang jahatnya. Dalam artian dia dalam peristiwa Aceh. Ya, dia punya visi, dia punya ideal Indonesia atau zaman itu Hindia Belanda harus dipersatukan, baru bisa maju kalau ada persatuan. Ya, dan dalam rangka itu dia coba mempasifikasi semua daerah dari kepulauan yang masih belum di dalam daerah kekuatan pemerintahan Hindia Belanda. Ya, banyak korban yang jatuh, ya, tapi itu biasa. Pada zamannya, kalau kita berperang, ya, banyak korban yang jatuh. Ya. Namun demikian, ada catatan-catatan tersendiri ya untuk hal itu. Ya. Ya. Terus kemudian yang saya melihat daripada buku Anda ini, saya sangat terkesan sekali dengan bagaimana bisa diubah dari berwarna menjadi hitam putih itu tadi. Nah, ada foto apa itu? Yang warna tadi, yang hitam putih menjadi berwarna. Pewarnaan gambar. Pewarnaan foto. Iya, seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah ini proses memang terjadi pada waktu itu atau bagaimana. Nanti Anda bisa jelaskan buat kami dalam hal ini. Iya. Saat foto di kartu pos kan, seringkali digunakan foto yang sudah lama. Kalau kita melihat kartu pos yang pernah dikirim dengan cap pos, contohnya tahun 1910, itu merupakan indikasi tentang usia kartu pos, belum tentang usia foto. Publisher atau penerbit kartu pos bisa menggunakan foto yang jauh lebih lama, mungkin 30 tahun lebih lama dari kartu pos. Tapi kalau ada kartu pos yang diberi warna, ada indikasi sebelum tahun itu sudah ada proses pewarnaan secara manual. Tidak mungkin dibuat pada zaman sekarang untuk menipu para kolektor, tidak mungkin. Contohnya terlalu banyak, dan contoh dari teknik yang halus versus teknik yang kasar juga ada banyak. Apa itu dilakukan oleh fotografernya atau ada seniman pewarna? Ada tukang pewarna yang khusus, ya. Seringkali tidak kenal sama fotografer. Juga ada beberapa contoh, satu foto hitam putih diberi warna oleh dua tukang pewarna masing-masing dan hasilnya beda sekali. Sebenarnya proses pembuatan postcardnya seperti apa sih? Itu kan ada proses fotografer, terus ke mungkin perusahaan yang membuat kantor pos atau apa, sebenarnya prosesnya gimana? Semua kartu pos pada zamannya diterbitkan oleh produsen swasta. Produsen swasta, penerbit swasta hanya coba membuat produk yang akan dibeli oleh kelompok sasarannya. Artinya tidak diterbitkan oleh negerinya dengan tujuan propaganda. Mereka tergantung selera pembeli. Sasarannya orang Eropa? Untuk sebagian besar orang Eropa, sebagian lebih kecil orang Cina, bisa dilihat dari nama orang yang pernah kirim ke tujuan mana. Tahun 30-an juga muncul banyak orang pribumi yang bersurat, ya, bersurat yang kirim kartu pos. Pada awalnya masih sangat jarang. Itu pembalasan yang cukup jelas. Penjelasan. Nah, no. Penjelasan bukan pembalasan. Penjelasan, ya. Terima kasih atas pengajaran bahasa Indonesia. Ada satu pertanyaan menarik lagi. Ya. Tentang masalah PSK. Ya. Anda tadi mengatakan PSK itu ada di lingkungan luar daripada keraton, kemudian diajak foto di dalam foto tadi. Nah, pertanyaan saya adalah ini dari segi kemanusiaan kita bisa melihat bahwa apakah selalu orang-orang yang di dalam keraton tidak bisa menjadi seorang eksibisionis dalam hal ini? Maksudnya mereka ingin menampilkan sosok diri mereka sebagai sosok yang anggun, yang indah. Ya, hal menarik untuk diperiksa. Tapi dari literatur, dari buku lama, cukup informasi bahwa caman itu model telanjang biasanya direkrutkan dari lingkungan PSK, bukan orang yang iseng-iseng saja dari kalangan atas. Bisa jadi ada kecualian mungkin ya. Ada yang lain? Ya. Pak Yohanes itu kan kalau dilihat modelnya, orangnya kan hampir sama ya. Orang-orang yang jadi model di selam foto kampus pas itu. Ya. Contohnya foto yang apa? Ya, foto-foto kan digambar-gambar lagi. Nah itu kemudian rata-rata tahun 1905. Ya. Maaf, saya kurang dengar suaranya. Contoh-contoh gambar itu tadi kan rata-rata model-model yang difoto kan sama. Pengaku yang difoto tadi, aktor-aktornya itu. Iya. Yang kecil itu, anak kecil. Anak kecil, nah, itu kan berarti kan dibuat pada tahun tertentu saja untuk membuat kampus yang banyak. Ya, bisa jadi orang yang dipotret bukan tukang penjual asli, tapi foto model saja. Kalau begitu, foto itu adalah foto berkonsep. Fotografer punya ide untuk membuat, contohnya tukang kebun. Terus dia menyerap orang model, dia diberi sapu, dia harus berdiri dan menjadi aktor. Kayak itu. Seringkali jadi juga, tapi tujuannya untuk menggambarkan sesuatu yang mirip dengan realitas. Kalau kita melihat foto di dalam studio dibandingkan dengan foto yang lebih modern di luar ruangan, banyak yang mirip juga ya, tidak banyak yang berubah. Hanya lokasi yang beda. Terus kalau yang Margaret ya. Jenderal tahun 1905 ya. Ya. Itu kan. Kalau nggak salah, dia juga ikut ambil bagian ketika terjadinya reorganisasi atau penataan berbagai hal, ya, ketika mempengaruhi pihak keraton Surakarta di Jakarta untuk melakukan dia banyak mengadakan reorganisasi pemerintah pada umumnya, tapi saya kurang tahu juga. Yang saya tahu pada zaman sebelumnya para residen itu pejabat Belanda langsung dibawa gubernur general residen selalu diiringi penyongsong, seorang yang membawa songsong atau payung kehormatan. Mereka membuat sama dengan kepala pribumi yang selalu diiringi oleh seorang pembawa payung. Tapi setelah pemutusan Van Hoets, dia memutuskan bahwa pejabat Belanda tidak lagi boleh menggunakan songsong. Karena menurut Van Hoets itu terlalu banyak sandiwara saja daripada memerintah sebuah negeri dengan cukup teliti. Ya, jadi apakah kartu pos ini itu pembuatannya pada periode tertentu saja? Sekali lagi. Pembuatan kartu pos itu, apakah hanya pada tahun sekitar tahun-tahun itu saja, kemudian berlaku terus sehingga gambaran di buku ini mungkin ada periodenya? Oh ya, ya. Kalau kita mengoleksi kartu pos dari Indonesia dari zaman dulu, ada tiga kategori. Ada kategori pemandangan kota, street view dari Surabaya atau dari kota lain dengan gedung modern atau tradisional. Kategori lain itu pemandangan indah, pemandangan alam, air terjun, gunung. Dan kategori ketiga itu manusia, kebudayaan, seperti diwakili dalam buku ini. Lucunya, pada zaman kolonial Belanda, tiga kategori tersebut kurang lebih seimbang. Banyak pembeli suka mengirim kartu pos bertema pemandangan kota atau gambaran alam indah atau kebudayaan. Tapi setelah Indonesia sudah merdeka, tiba-tiba kategori terakhir tidak ada lagi. Saat Indonesia sudah merdeka, masih ada kartu pos yang menggambarkan kota, biasanya gedung modern. Orang Indonesia ingin memperlihatkan kepada dunia lain bahwa mereka tidak keterbelakangan. Mereka ingin memperlihatkan bahwa Indonesia punya alam indah, tapi mereka tidak ingin memperlihatkan bahwa ada kebudayaan tradisional. Itu dianggap sebagai tidak cukup keren ya. Mereka malu. Kenapa? Baru tahun 70-an kurang lebih industri wisata di Indonesia berkembang, muncul lagi kartu pos yang bergambar kebudayaan yang akan dibeli oleh turis. Itu yang saya melihat dari sejarah kartu pos di Indonesia. Oli, ya? Siapa yang kasih ide untuk kasih judul Pekerja di Jawa Timur dulu? Seno itu Pak. Itu penerbit buku. Dari Seno itu Pak, bukan? Bukan, penerbit buku Galang Press. Galang Press. Ada banyak alternatif. Judul yang paling enak punya hanya dua atau tiga kata. Apa? Ya, apa saja. Asal judul pendek. Jangan membuat judul yang panjang. Menurut saya mungkin kalau saya pribadi, kalau dari ini mungkin Pekerja di Jawa Tempo dulu berdasarkan foto-foto kapan pos perampok. Itu terlalu panjang, mereka tidak mau. Benar. Dan kebanyakan ini menggambarkan pekerja kasar saja ya, bukan ya. Ya, kantoran begitu. Mungkin seperti tidak representatif dalam slideshow, tapi dalam bukunya banyak pekerjaan yang halus juga yang diwakili. Apa juga ada cerita kayak pekerja Jawa yang dikirim ke Singapura untuk apa? Kerja di sana seperti pekerja kasar, Anda setuju tidak kalau? Saya tidak punya dokumentasi dan itu sedikit di luar tujuan bukunya untuk memperlihatkan keadaan masyarakat di Jawa pada zamannya. Kalau nanti kita melihat judul-judul di perpustakaan ini, silakan menghitung jumlah kata dalam judulnya. Banyak judul yang terdiri dari dua kata, tiga kata saja. Dan jangan dari 10 kata, itu tidak akan laku. Saya baru belajar ya. Sebelumnya, saya juga ada ide untuk membuat judul yang cukup panjang, yang lebih jelas tentang topiknya. Tapi mereka tidak mau. Kira-kira apa judul selanjutnya? Kan Pak Oli tadi bilang kalau akan buat buku lagi tentang ya, kata pekerja sendiri juga. Apa itu pekerja? Dalam bukunya digambarkan beberapa orang yang pejabat, tapi hanya pejabat, mereka tidak bekerja. Dan juga ada beberapa gambar dari contohnya ya, peronda malam yang punya tugas tapi tidak diberi uang. Apa itu kerja atau tidak? Kerja sosial. Ya, mungkin. Tapi pada awalnya saya tidak 100% happy dengan kata pekerja. Tapi harus memutuskan ya, itu kata yang paling dekat dengan materinya. Ya, itu saja. Kalau dari buku ini apa Pak Oli setuju kalau kebanyakan orang Jawa digambarkan lebih bersifat sebagai pembantu daripada suku lain di Indonesia? Ada beberapa orang yang yang bekerja sebagai pembantu, tapi tidak hanya untuk orang kolonial ya. Kita melihat jongos mobil tadi yang bekerja untuk majikannya, itu orang ningrat, orang pribumi juga. Dan dalam bukunya juga banyak orang Jawa banyak orang pribumi yang bekerja sebagai swasta sendiri. Contohnya tukang kopi ini yang pasti punya usaha ini sendiri. Saya coba memberi gambaran representatif, mungkin tidak semuanya diwakili, tapi sebanyak mungkin mereka harus diwakili, itu tujuan saya. Oh ya, apa judul buku selanjutnya dari Pak Wali? Apa? Apa buku yang judul buku yang akan diterbitkan? Ada dua proyek yang berjalan. Buku ini sudah selesai diedit satu tahun yang lalu bulan September, tapi penerbit Galang Press agak lambat. Mereka bilang naskah dan layout akan diserah ke bagian produksi dan kita akan naik cetak. Itu disebut naik cetak. Naik cetak. Ya. Saat itu saya menunggu, mereka bilang ya sabar saja, sudah November tidak ada kabar, Desember tidak ada kabar, saya mulai tidak sabar lagi, Januari tidak ada kabar, Februari belum kabar. Saya bingung. Saya minta tolong dari Pak Seno Gumira. Saya tanya, Pak Seno, saya bisa membuat apa? Pak Seno kasih saran, pindah penerbit saja. Ada penerbit yang lebih bagus, itu KPG. Terus saya bicara sama KPG, dan mereka langsung mau. Hampir sudah diatur, saya bicara dengan Galang Press lagi. Galang Press sangat kaget. Dan tiba-tiba dalam waktu 2 minggu, buku selesai. Ya, saat itu KPG sedikit sedih karena proyek sama mereka tidak jadi, tapi mereka tawar proyek buku yang lain dengan konsep yang sama, itu koleksi kartu pos, tapi beda tema akan menjadi kebudayaan, lebih fokus penari, pesta tradisional, pesta pernikahan, kebudayaan, pemakaman, acara keluarga, pendidikan anak, pemberantasan kemiskinan, semuanya yang berkaitan dengan tema itu, dengan judul Suka Duka di Jawa Tempo Dulu. Wow. Terus saya bicara dengan Galang Press, mereka agak agak sedih, saya pindah penerbit. Mereka tawar satu proyek buku lagi sama saya. Sekarang buku Suka Duka hampir selesai, tinggal dicetak. Rencana harus launch bulan ini, tapi tidak bisa jadi, mungkin bulan depan. Galang Press tawar proyek buku yang lain. Mereka tidak ingin saya membukukan sejarah satu kota. Mereka ingin se-Java lagi, karena banyak orang akan tertarik. Saya sendiri punya koleksi juga tentang kota Surabaya. Menarik untuk membukukan sejarah Surabaya, tapi tidak ada penerbit yang mau. Karena kelompok sasaran yang akan membeli nanti terlalu sempit. Mereka tawar proyek yang se-Java dan sudah ada konsep yang berjudul Jalan-Jalan di Jawa Tempo Dulu, dengan sejarah kereta api, sejarah jalan raya pos, pemandangan kota di, dari semua kota saya pilih pemandangan yang paling indah. Dan semua kota akan diwakili. Itu konsep untuk buku yang ketiga, tapi belum mulai, baru ada konsep. Direncanakan diperlukan waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Buku yang kedua masih tahun ini akan terbit. Saya belum lihat desainnya, bisa jadi desain sangat beda dari desain pekerja di Jawa Tempo Dulu. Tapi isinya kurang lebih sama, kurang lebih 150 foto dari koleksi kartu pos saya, semuanya diiringi narasi dan caption. Dalam buku pekerja ini juga banyak orang lupa baca, ada introduksi yang cukup panjang, kurang lebih setengah waktu untuk menulis bukunya dibuang untuk menulis introduksi yang cukup serius. Kalau kita mau menulis apa yang terlihat dalam gambarnya, ya ada inspirasi dari gambarnya. Tapi dalam introduksi saya coba mendalami sejarah yang benar, ekonomi saat itu, fotografi zaman itu, kehidupan sehari-harian zaman itu, baju yang dipakai zaman itu. Kalau Anda membaca bukunya, jangan lupa membaca introduksi. Ya. Kan itu baru kemasalahan buku ini bekerja dulu, itu kan ada apa tuh hambatan atau kendalanya? Kendalanya itu apa saja? Kendala eksternalnya, waktu ngumpulin data-datanya, hambatan-hambatannya. Apa pertanyaan? Saya kurang mengerti. Ya. Oh, ada masalah apa saat saya sambil proyek? Ya, masalah utama itu komunikasi dengan penerbit. Mereka dari Yogyakarta sudah punya reputasi Yogyakarta, orang Yogyakarta tidak bekerja begitu keras ya, alon-alon. Ya, itu khas Jogja. Tapi itu benar. Kalau saya kirim email dengan feedback ke redaksi, harus menunggu minggu, satu bulan, dua bulan, terus baru ada email yang dibalas. Saya mulai sedikit tidak sabar lagi. Tentang buku yang ketiga tadi, akan ya, yang ketiga tentang jalan-jalan akan dibuat saat buku kedua sudah selesai ya. Belum pasti saya akan kerjasama dengan Galang Press lagi. Kalau hasil dari KPG lebih bagus, buku ketiga akan diterbitkan oleh KPG lagi. Dari buku kedua itu tentang suka juga, banyak sukanya atau bukan? Lebih banyak duka. Ya, nah seimbang kurang lebih. Ya. Kalau untuk buku ketiga katanya akan memuat tentang foto-foto yang bagus-bagus saja, kan agak mirip dengan brosur pariwisata apa presentasi dengan Jawa terutama. Itu dilema ya. Kalau cukup representatif, apa kita harus memperlihatkan bagian kota dari kotanya? Siapa yang mau beli bukunya nanti? Saat itu penerbit kartu pos dan fotografer pasti lebih suka mengabadikan bagian indah, sisi indah dari kehidupannya. Tujuannya untuk membuat buku dengan gambar yang menarik, itu saja. Pemilihan poskar untuk dijadikan buku ini mutlak penulis yang buat atau diedit lagi oleh Galang Press atau? Saya yang pilih, tapi redaksi juga bantu pilih. Kalau mereka, kadang-kadang saya bingung, ada dua alternatif yang kurang lebih sama, mereka pilih saja. Terus mereka bilang bidang itu masih kurang diwakili. Bab itu belum representatif, saya disuruh untuk mencari sesuatu. Dengan buku pekerja, pada awalnya hanya pekerjaan yang dilakukan oleh Jawa, Sunda, Betawi, Cina, dan belum ada Belanda. Mereka menyuruh saya cari juga pekerjaan yang dilakukan oleh Belanda, yang cukup sulit. Saya dapat gubernur jenderal, itu yang tertinggi, tapi belum representatif karena saat itu juga banyak orang Belanda yang bekerja kerja biasa saja. Ya, dalam buku ada beberapa yang muncul. Ya. Bisa cerita sedikit apa memang suka koleksi kartu pos dan foto-foto zaman dulu secara general atau memang untuk Indonesia? Iya. Pertama kali saya mengunjungi Indonesia tahun 98 sebagai turis, dan setelah beberapa kali lagi dan mulai suka Indonesia, mulai akrab dengan Indonesia, dengan Jawa. Itu satu. Saya sudah lama punya hobi kartu pos, koleksi dalam display yang bisa putar di dalam ruangan. Kartu yang dikirim oleh teman ke alamat saya di koleksi. Saya suka berkoleksi kartu pos iklan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk ya mempromosi sesuatu. Foto model royalty, banyak negeri di dunia ini punya program anti HIV, anti AIDS yang diiringi program menerbitkan kartu pos, menarik juga ya. Saya suka mengoleksinya. Pada sesuatu saat tahun 2003 saya main ke Belgia, ke Pasar Loak di Brussel, cari di benda, ketemu kartu pos dari Malang yang sangat cantik sekali, yang murah juga. Dan saya heran, ah ini benda bernilai, ini dokumentasi sejarah, mana mungkin kita bisa ketemu di sini. Kartu pos itu mendokumentasi sesuatu yang tidak didokumentasikan oleh media lain. Itu titik mulai untuk berkoleksi kartu pos dari Indonesia. Setelah beberapa waktu lebih membatasi fokus Jawa karena Indonesia terlalu lebar, tidak bisa cukup mendalaminya. Apa? Ya, saya mulai berkoleksi kartu pos dari Jawa. Rencana mau diterbitkan di Belanda, masih sedang mencari penerbit yang cocok. Kurang lebih 2.000. Lalu untuk tadi kan melakukan research dulu ya, bisa cerita sedikit researchnya bagaimana? Ya, sebagian besar dari dokumentasi tentang zaman kolonial Belanda saya dapat dari buku berbahasa Belanda yang pernah dibuat pada zaman kolonial. Saat itu banyak peneliti Belanda diberi tugas untuk mendokumentasi kehidupan orang pribumi. Banyak yang dibukukan, sekarang koleksi buku besar masih ada di perpustakaan Den Haag dan di perpustakaan kerajaan di Belanda. Kadang-kadang juga di Loakan, kita ketemu buku yang sangat menarik. Kemarin di kota Malang, saya dapat satu buku yang diterbitkan pada zaman kolonial berbahasa Belanda tentang kesehatan rakyat zaman itu. Ya, di mana ada dokumentasi, itu luar biasa. Saya dapat dari mana? Bukan Loakan. Saya punya kenalan di Malang yang juga aktif di Facebook yang jual barang untuk yayasan yang bantu anak jalanan di Malang. Anak yang tidak punya orang tua kaya, yang cukup kaya, yang mau ke sekolah, yang harus membeli buku, harus beli seragam. Mereka dibantu oleh yayasan itu. Dan jikalau kita mau mendukung yayasan, bisa kasih uang, tapi juga bisa kasih benda yang kemudian dilelangkan. Dan mereka dapat banyak benda yang aneh, yang menurut saya bernilai, yang layak untuk dikoleksi. Beberapa kartu pos dalam buku ini juga berasal dari tempat itu. Dan buku yang tadi tersebut juga diberi oleh saya tidak tahu siapa. Dan saya membayar 150.000 untuk ya, buku yang sedikit kumuh, sedikit kecil. Itu murah. Ya, mereka yang memastikan harganya, dan itu cara untuk mencari dana. Kalau mereka jual terlalu mahal, ya juga tidak ada yang mau membelinya. Saya bukan orang kaya juga. Kartu pos dalam bukunya sebagian besar berasal dari Loakan. Kalau kita punya uang, langsung bisa beli koleksi dari pedagang khusus untuk uang yang sudah tidak logis lagi. Saya dapat satu yang 50 erau itu dari pedagang. Pedagang punya banyak, ada pilihan, tapi saya tidak punya uang untuk membeli semuanya. Harus pilih. Itu cerita tentang koleksi dan tentang sumber keterangan. Proses pembuatannya di Belanda atau di Indonesia? Di Belanda saya menulis di belakang atau di depan komputer. Orang Indonesia menyebutnya di depan komputer ya. Mana bagian belakangnya? Kita orang Belanda menyebut di belakang komputer karena ini dianggap sebagai bagian depan. Jadi totally di Belanda ya, nggak di Indonesia. Masuk risetnya? Ya, saya sudah sering kali ke Indonesia, dan jikalau saya ke Indonesia sering kali mengunjungi lokasi seperti alun-alun di Kediri, sudah sering kali ke sana untuk Berapa tahun pembuatan buku ini? Apa? Berapa tahun? Atau berapa bulan mungkin buat? Buku ini saya mulai kerjasama dengan Galang Press 4 tahun yang lalu. Ya, jadi mereka membutuhkan 3,5 tahun untuk proses edit dan layout. Saya menulis naskah dalam 5 tahun kurang lebih. Karena mereka menyuruh saya untuk merevisi naskah terus. Beda dengan buku kedua yang dipesan oleh KPG, mereka pesan bulan Maret kemarin. Saya mulai kumpul, saya mulai menulis. Sudah selesai bulan Agustus. Sekarang layout dan edit sudah selesai. Artinya untuk buku nomor 1 saya membutuhkan 5 tahun untuk menulis. Buku 2 5 bulan. Penerbit nomor 1 membutuhkan 3,5 tahun untuk edit dan layout. Dan penerbit nomor 2 1 bulan saja. Kalau jadi diterbitkan bulan depannya. Tapi KPG punya reputasi sebagai penerbit yang dapat dipercaya. Jadi yang masalah apa alun-alun berdiri kan ada pohon beringin yang di belakang lagi loh, fotonya. Ya sekarang pohon beringin sudah tidak ada lagi. Dan di sebelah kiri sekarang di sedang dibangun shopping mall yang besar. Masih ada warung makan. Pakai tenda semua, dulu belum pakai. Dan warung makan semuanya di sebelah kiri, tidak di tengah alun-alun. Dan lapangan rumput sudah bukan rumput lagi. Sekarang ada batu trotoar yang kotak itu. Ya mungkin alun-alun Solo akan digambarkan dalam buku nomor 3. Suka duka di Jawa Tempo dulu. Ya, apa judul itu cukup mewakili isinya? Saya tidak tahu juga. Rencana akhir bulan September. Mereka masih ada waktu 3 hari ya. Di Surabaya di mana Oli? Di sini lagi aja. Di Surabaya di mana dijual? Di Toga Mas dan di Gramedia juga. Mau beli sekarang? Saya bawa satu stok. Satu untuk yang mau beli, satu eksemplar. Harganya 127.500. Itu harga toko yang dipastikan oleh penerbit. Kalau dari kamu beli 70.000. Saya di saya dilarang oleh penerbit untuk jual lebih murah karena saya menghancurkan pasaran menurut mereka. Tapi itu sudah tidak mungkin karena saya beli sendiri di toko buku juga. Stok dari penerbit gudangnya kosong. Oplah sudah habis. Kita menunggu cetakan kedua. Ini kalau mereka jujur, 3.000 eksemplar yang dicetak. Ya, saya duduk di kereta api beberapa hari yang lalu di samping seorang yang agak cerewet. Dia cerita dia seorang lawyer. Saya bawa kontrak dengan penerbit, saya memperlihatkan ya. Silakan dibaca ya. Dia membaca semuanya dan dia kasih saran. Jikalau kamu akan menandatangani kontrak dengan penerbit lagi, harus ditambah satu kalimat yang kurang lebih begini. Jikalau penerbit mencetak tanpa pengetahuan penulis, penulis akan diganti rugi dengan jumlah beberapa juta. Ini enggak ada, enggak bicara begitu di klausul. Klausul itu belum ada. Ya inilah Indonesia. Kalau mereka mau, mereka bisa cetak lebih karena saya tidak bisa cek. Saya pernah tanya bagaimana saya bisa cek, mereka bilang kamu harus percaya saja. Ya, betul. Cherry, masih ingat? Iya. Iya. Tadi ngomong sama Nana. Iya. Ya, terima kasih Anda menjadi audiens yang memberi banyak apresiasi, saya senang. Bisa lihat buku yang di buku yang baru.